عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، رحمني الله وإياكم. سيدنا كتاب بمجلس membaca beberapa ayat dan hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Melanjutkan sebagaimana yang telah kita baca, kita masuk kepada bab yang selanjutnya, bab yang mengingatkan bagian daripada loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Loyalitas yang memunculkan kecintaan sepenuh hati, yang kemudian memunculkan kecemburuan karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang al-ghadabu idan tuhikat hurmatullah. Bab tentang marah tatkala batasan-batasan syariah Allah Subhanahu wa taala dilanggar. والانتصار لدين الله تعالى dan kewajiban setiap muslim memiliki upaya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman Allah, dinukilkan di sini dari surah Al-Hajj ayat 30, وَمَنْ يُعَذِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Dan barang siapa yang mengagungkan batasan-batasan Allah, barang siapa yang mengagungkan batasan-batasan Allah, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, maka itulah yang terbaik baginya. Inda Rabbihi, di sisi Rabbnya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 8, In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tatkala kalian berupaya menolong Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit, bahkan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Demikian dua ayat yang dinukilkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bagian dari sebuah kewajiban mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Beragam istilah disebutkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan sebagai ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada yang menyatakan sebagai ta'zimu syariatillah, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sesuatu yang sifatnya adalah usul dalam kehidupan seorang mukmin. Karena sikap mengagungkan ajaran Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti merupakan bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersikap al-qabul, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala secara utuh, wal-inqiyad, dan berupaya untuk senantiasa tunduk kepada syariat yang telah Allah turunkan. Dan tentunya berbeda dari sebuah amalan yang muncul karena pengagungan terhadap Allah, karena mengagungkan syariat Allah, dari sesuatu amalan yang terjadi ataupun muncul bukan karena mengagungkan Allah, bukan karena mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan coba perhatikan sebuah bentuk pengagungan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kepekaan dari sebuah kecemburuan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi menjadikan marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, maha suci Allah, ketika marah karena Allah akan ada sebuah hikmah membawa kepada kebaikan umat. Wa'an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. متفق عليه. Dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan datang dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang sahabat, seraya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la ata'akhkhar an salati subhi min ajli fulan, sungguh aku terlambat tatkala aku menunaikan salat subuh dikarenakan fulan. Mimma yutilu bina, dikarenakan orang tersebut memanjangkan salatnya tatkala menjadi imam. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia terlambat dalam menunaikan aktivitasnya atau dari sesuatu yang diperlukan akibat panjangnya seorang imam dalam membaca surah dari Al-Quran tatkala memimpin salat. Apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Fama ra'aitu an-nabi." Sungguh tidaklah aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah tatkala memberikan sebuah peringatan melebihi daripada marahnya beliau di saat ini. Faqala, yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, inna minkum munafirin, sungguh ada di antara kalian memiliki sifat munafirin, menjadikan orang lari. Fa ayyukum amman nas, maka di antara kalian siapapun tatkala memimpin menjadi imam untuk umat manusia, falyujis, maka hendaknya orang ini mensederhanakan. Fa inna min waraihi al-kabir, sesungguhnya di belakang kalian atau di belakang orang ini ada al-kabir, orang yang sudah tua, yang lanjut usia. Was-saghir, juga ada anak-anak kecil. Wadal hajah, dan ada orang-orang yang memiliki kebutuhan. Ada orang-orang yang memiliki kebutuhan yang harus segera ditunaikan. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, subhanallah, Al-Imam An-Nawawi menukilkan hadis yang menunjukkan bagaimana kepekaan dari sebuah kecemburuan karena Allah, dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan sebuah kebaikan yang akan mendatangkan kebaikan. Mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan sesuatu yang akan menjadikan seseorang semakin bersemangat bersamanya untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan. Dan sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah marah karena kebencian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengasihi untuk para sahabatnya. Sebagaimana yang Allah sifati tentang pribadi yang agung ini dalam firman-Nya, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para sahabatnya mengalami kesulitan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasakan sebuah kepedihan dalam hatinya ketika ada sesuatu yang menimpa umatnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun, sangat bersemangat untuk sampainya kebaikan-kebaikan kepada para sahabatnya. Bahkan beliau adalah orang yang sangat lembut dan orang yang sangat penyayang. Demikian sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pujian dari Allah terhadapnya. Makanya perlu kita ingat amarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah, bukan karena emosi yang didorong dari mana sesuatu yang muncul dari mana hawa nafsunya, apalagi dari sesuatu yang sifatnya adalah duniawiyah. Sebagai penutup hadirin, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa amarah ataupun marah itu memiliki sebab. Yang pertama, marah muncul dari diri seseorang karena untuk membela kepentingannya. Marah yang muncul karena untuk membela kepentingannya. Dan yang seperti inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah. Dari yang seperti inilah kita diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sekuat mungkin kita menahan. Sebagaimana wasiat Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau dan meminta wasiat, maka Rasulullah menyatakan la taghdab, jangan kamu marah. Kembali dia meminta nasihat, kembali Rasulullah menyatakan la taghdab, jangan kamu marah. Kembali dia meminta nasihat, kembali Rasulullah menyatakan la taghdab. Dan seorang nabi, dan ini merupakan pengajaran untuk kita semuanya untuk mengetahui sifat dan keadaan mad'u, yaitu umat, sehingga mengetahui apa yang terbaik sebagai wasiat untuknya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, marah muncul daripada seseorang dikarenakan kecemburuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marah karena rasa cemburu, dipicu karena rasa cemburu, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang berkaitan dengan al-wala, loyalitas seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dalam hati kita mahabbatullah dan kemampuan untuk mengagungkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.